yaitu ketika hari mereka keluar dari kubur. Jadi pada hari kebangkitan nanti, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Manusia saat itu semua akan telanjang dan ditelanjangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hari kekuasaan Allah. Yang mati saat itu bukan cuma manusia. Yang hancur pada saat itu bukan cuma bumi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat ini begitu agung untuk ditadabburi. Ketika Allah bertanya kepada malaikat Israel, ketakutan malaikat Israel. Israel, setelah Israfil meniup trompet yang pertama dan semua manusia dan semua alam hancur, siapa yang tersisa? Israel ketakutan. Masih ada Israfil, Tuhan cabut nyawanya. Hari yang sangat menakutkan. Siapa lagi yang tersisa? Israel ketakutan. Malaikat pembawa arasy cabut semua nyawanya. Karena Allah tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan para malaikat pembawa arasynya. Betapa ketakutannya Israel saat itu. Setelah Israel dan malaikat-malaikat pembawa arasy dicabut nyawanya, siapa yang tersisa? Jibril, penghurup para malaikat, cabut nyawanya. Semuanya, tidak ada yang tersisa. Merinding ketakutan luar biasa Israel. Siapa yang tersisa? Aku, Tuhan. Matilah engkau Israel. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada lagi wujud pada saat itu. Tidak ada lagi kehidupan pada saat itu kecuali Allah saja. Illa wajhah, keagungannya. Sampai kemudian Allah hidupkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika itu manusia dibangkitkan dalam ketakutan semuanya. Yaumahum barizun. Ketika semua keluar dari kuburnya, semua nampak. Tidak ada yang tertutupi dari manusia pada masa itu. Bukan cuma tubuhnya yang telanjang. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kami juga, para wanita saat itu telanjang. Iya Aisyah, tapi tidak terpikirkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas pada saat itu. Ada perkara yang lebih besar yang membuat manusia kemudian lupa dan tidak lagi sempat berpikir ke sana. Semua dalam keadaan ketakutan. Kenapa? La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah pada saat itu. Dan ada yang lebih mengguncang lagi pada saat itu. Orang-orang yang sombong di muka bumi. Orang-orang yang merasa dirinya berkuasa di muka bumi. Bahkan sampai orang-orang yang menindas anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Bahkan yatim yang lemah itu jangan kamu paksa dia. Saat itu semuanya ketakutan. Termasuk mereka-mereka yang belum membagi warisan anak yatim. Anak-anak yatim yang terlemahkan. Orang-orang kaya yang keuangannya tidak ada posting untuk yatim. Dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Semuanya ketakutan pada saat itu. Mulai dari penguasa yang paling zalim sampai mereka yang bertindak semena-mena terhadap yatim dan termasuk orang-orang miskin yang tertindas itu. Seperti apa suasananya? Di mana para raja dunia itu? Aina mulukud dunia? Mana para raja dunia itu? Mana para presiden negara dikuasa itu? Mana para tentara dikuasa itu? Saat itu Allah berkata pada dirinya sendiri, Anal Malik, Anal Jabbar, akulah satu-satunya raja sekarang. Akulah satu-satunya yang maha pemaksa sekarang. Semuanya pada saat itu ketakutan. Dan itu digambarkan dalam ayat ini. Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, kepunyaan Allah yang Maha Esa, sendirian lagi maha mengalahkan sendirian. Lillahil wahidil qahar. Orang-orang beruntung pada saat itu adalah orang-orang yang ketika Allah bertanya limanil mulkul yaum, kemudian dimampukan hatinya untuk bergetar, dan dimampukan lidahnya untuk bergerak, dan dimampukan pita suaranya berkata, Lillahil wahidil qahar. Adalah orang-orang yang pada hari ini selalu mengucapkan asma Allah, dan ketika ketakutan kepada Allah berkata, La ilaha illallahul wahidul qahar.